Dan ku akhiri cerita petualangan cintaku. Jangan pernah kau lukai aku. Ku tak ingin terluka oleh pisau cinta. See you.